Aku mencintaimu setulus hatiku. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Namun aku mencintaimu, sungguh mencintaimu. Begitu erat, begitu langka perasaanku kepadamu. Bisa ku hentikan, tak mampu ku tepikan. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Namun aku mencintaimu.